Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala al-Mustafa Sayyidina al-Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun anda berada, sungguh suatu kebahagiaan ketika kita dapat membaca ayat suci Al-Quran dan mencoba untuk memahaminya lewat tafsiran para ulama. Semoga ayat suci Al-Quran yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyejuk hati ini dapat memberikan kita kesejukan dalam kehidupan ini karena kita senantiasa membaca dan mencoba untuk memahaminya. Mudah-mudahan kajian ini memberikan jawaban terhadap diri kita atau hati kita atau jiwa kita yang sedang dalam kekeringan. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari yang berbahagia ini kita akan bersama-sama dengan Al-Ustadz kita Ustadz Ahmad Perdana Indra MA akan membahas firman Allah pada surah Al-Isra ayat ke-60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةِ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. Artinya, dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih membicarakan tentang bagaimana kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kaitannya dengan perbuatan dan kedurhakaan hamba-hambanya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat yang kita bahas pada hari ini sebenarnya menceritakan bagaimana segelintir orang merasa lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sesungguhnya Allah lah yang mengetahui dan manusia tidak mengetahui. Ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah, sebahagian orang yang mengikut bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin sekali agar mereka tidak lagi kembali ke Madinah, tapi langsung melanjutkan perjalanan karena sudah dekat kali dengan kota Mekah dan mereka sudah sangat rindu untuk kembali ke kampung halaman mereka. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah bimbingan wahyu, ya, tidak jadi melaksanakan umrah ketika itu dan tidak masuk ke kota Mekah ketika itu. Karena apa? Karena itu adalah memang wahyu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebahagian dari umat Islam ketika itu mendesak dan meminta dengan keras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dilanjutkan umrahnya. Kalaupun terjadi peperangan, maka mereka siap untuk menghadapi itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hakikat apa yang terjadi. Maka daripada itulah, ya, sesungguhnya apa yang kita ketahui itu, ya, tidaklah itu terkadang yang di sesungguhnya. Artinya boleh jadi ilmu itu secara ilmiah memang dapat dibuktikan benar, tapi bukan itu kebenaran yang hakiki. Ya. Kan ketika itu Rasul ketika keluar dari kota Madinah menjanjikan kepada para sahabatnya bahwa mereka akan umrah dan mereka sudah siap untuk melaksanakan itu dan perjanjian damai pun sudah ditandatangani, tapi ternyata ketentuan Allah berbeda dan akhirnya Rasul memutuskan untuk kembali ke kota Madinah dan pada tahun-tahun berikutnya terjadilah Umratul Qadha sebagaimana yang kita ketahui di dalam sejarah. Apa hikmah dari kejadian ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memelihara segelintir daripada orang-orang yang telah menyatakan dirinya sebagai pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam artian memeluk agama Islam, namun mereka tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah ketika itu. Jadi kalau mereka ikut masuk dan ke kota Mekah dan ikut umroh sementara mereka masih tinggal di kota Mekah, maka setelah pulang kaum muslimin ke kota Madinah, bisa jadi mereka akan dibantai habis-habisan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Nah, inilah ilmu yang kita tidak ketahui, ya, yang tidak disadari oleh sebahagian sahabat ketika itu, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, hal yang sedemikian juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa kenapa kok hidupku seperti ini terus-menerus? Boleh jadi itu adalah yang terbaik setelah, tentunya setelah kita usaha dan doa. Kalau tidak terjadi perubahan, maka sebenarnya itu adalah yang terbaik bagi diri kita saat itu menurut Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, minta kepada Allah yang baik menurutnya, bukan baik menurut kita. Dan kemudian di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan fitnatan linnas, sebagai ujian. Ya, Allah menguji. Jadi kalau para sahabat diuji, kita pun diuji. Mungkin penyakit yang ada pada diri kita adalah sebuah ujian. Benar tidak kita beriman kepada Allah? Benar tidak kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala? Dan begitu juga adanya pohon di dalam neraka yang disebut dengan sajarah zakum, sajarah zakum yang disebutkan bahwa putik-putiknya, buah-buahnya itu seperti ru'usus syayatin, seperti kepala-kepala setan, digambarkan kepala setan. Karena apa? Tidak ada orang yang menggambarkan di muka bumi ini kalau kepala setan itu cantik dan indah, tidak ada. Semuanya pasti akan berlomba-lomba menggambarkan kepala setan itu dengan gambar yang sangat seram dan menakutkan serta menjijikkan. Walaupun dapat dipastikan tidak satu orang pun dari manusia pernah melihat setan dalam kondisi kejadian sebenarnya, kecuali para rasul dan nabi yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Ahmad Perdana Indra MA yang akan menambahi penjelasan lebih luas lagi terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali ayat ke-60 dari surat Al-Isra ini, karena di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa ayat ini ada dua maknanya. Yang pertama adalah memberikan jaminan perlindungan kepada dari Allah Subhanahu wa taala buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah memberikan satu fenomena tentang keingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah harus berhadapan dengan sikap-sikap ingkar, keras kepala, ya, sikap menyakiti dari orang-orang kafir Quraisy, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk memberikan gambaran kepada Rasul bahwa Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan perlindungan dan memberikan jaminan keamanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan catatan sejarah memberikan gambaran yang sangat jelas tentang ini. Walaupun Rasulullah ditekan, dikejar-kejar, ingin dibunuh di dalam peperangan, bahkan menghadapi berbagai macam masalah, dilempari sampai gigi Rasulullah rontok, dikepung, akan tetapi tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat dengan perlindungan dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa jaminan yang Allah berikan kepada Rasul ini bukan dengan karena pribadi Rasulullah, ya, sebagai manusia, tetapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah dan ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, siapapun yang menyampaikan dakwah, siapapun yang berusaha keras untuk menyampaikan segala syariat yang Allah tetapkan, yang sudah Allah ulama-ulama yang menyampaikan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan mendapatkan perlindungan, jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna rabbaka hata binas. Jangan takut, jangan khawatir, sesungguhnya Allah itu mencakup, ilmunya itu meliputi manusia. Tidak usah diragukan lagi. Allah tahu segala sesuatu, ya. Kemudian yang menariknya lagi adalah ayat ini menggambarkan kepada kita, walaupun dengan segala keterangan dan informasi, inna rabbaka ahata binnas, bahwa Allah itu ilmunya meliputi sesuatu, kemudian Allah berusaha untuk menyadarkan manusia dengan menakutinya, wasyajarata zakum, ada pohon zakum di dalam neraka yang gambarannya adalah inna syajarata zakum ta'amul asim kal muhli yagli fil butun, bahwa pohon zakum itu adalah ta'amul asim, makan bagi orang-orang yang pendosa, kal muhli yagli fil butun, seperti kalau diminum kalau dimakan itu di perut itu akan bergolak seperti air mendidih, bahkan lebih daripada itu seperti kalau timah dipanaskan. Seperti itulah yang akan terjadi di dalam perut, ya. Tadi Ustaz Adi sudah memberikan gambaran dari keterangan Al-Qur'an bahwa gambaran pohon itu sangat menakutkan, ka'annahu ru'usus syayatin, ya, seperti kepala syaitan, tidak ada baiknya. Begitu juga dengan keterangan wa nukhawwifuhum, kami takut-takuti mereka dengan segala penjelasan bukti fakta dan sejarah dan sebagainya. Fama yaziduhum illa tughyanan kabira, tetapi walaupun begitu masih banyak manusia yang tughyanan kabira, tetap menambah kedurhakaan mereka, bukannya sadar kepada Allah, bukannya menyambut Rasulullah SAW, bukannya malah menjadi segan kepada para ulama, para ustaz, tetapi malah mencemoohkan. Ya, ada kasus, kita tidak tahu apakah siapa yang salah, siapa yang benar, ada pemukulan terhadap ustaz ketika selesai salat Jumat, ya, ustaz khatibnya menyampaikan khutbah, setelah itu dipukuli begitu. Tidak ada lagi rasa segan terhadap khatib ini. Terlepas dari siapa yang salah, kita tidak mempermasalahkan itu, tetapi yang disampaikan minimal di situ pasti ada pemberitahuan tentang apa yang sebaiknya harus dilakukan, petunjuk-petunjuk agama. Tetapi itulah bahwa ada segelintir manusia, bahkan mungkin banyak, dan itu juga mungkin termasuk kita sendiri, bahwa terkadang kita bisa saja menjadi orang-orang yang ingkar setelah mendapatkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tsunami yang sudah terjadi, berbagai macam musibah yang menimpa berbagai daerah di negara kita ini. Kemudian berbagai macam hal-hal yang aneh yang terjadi yang merupakan gambaran terhadap musibah-musibah, seharusnya membuat kita sadar, tetapi ternyata homoseksual, lesbian semakin merajalela, ya, terjadi pelecehan seksual di dalam angkutan kota, tetapi malah yang terjadi adalah para wanita dengan memakai celana pendek, mereka melakukan demonstrasi dan mengatakan bukan kami yang salah, tetapi otak jorok lelaki yang salah. Bukan dicari siapa yang salah, tetapi berusaha untuk memperbaiki diri kita. Mungkin kita termasuk orang-orang yang tughyanan kabira, semakin ingkar dan semakin tidak tahu diri, walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan jati dirinya kepada kita semua. Saya kira itu, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz. Perdana, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kembali kita ingin menegaskan dalam di ujung pertemuan kita pada hari ini, bahwa sesungguhnya apa yang Allah perlihatkan dari kejadian-kejadian umat terdahulu sama sekali bukan untuk menakut-nakuti hambanya. Karena ada juga sebahagian hamba yang kalaupun ditakut-takuti, dia bukan malah menjadi sadar, tetapi dia malah menunjukkan kesombongan dan keangkuhannya. Sekarang tinggal kembali kepada kita, memilih untuk taat kepada Allah atau untuk memilih jalan kedurhakaan, wal'iyadu billah. Hanya kitalah yang mampu menjawabnya pada diri kita masing-masing, dan semoga kita mengambil jalan yang pertama, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya Ardiansah bersama Ustaz Perdana Indra, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya.